Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, kembali kita bertemu pada pertemuan kali ini insyaallah melanjutkan pelajaran kita pada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih dalam hadis Abi Hurairah, hadis yang ke-10, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala la yaq Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Juga telah kita sebutkan faedah yang pertama dari hadis ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang baik. Demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah thayyib. Dan perbuatan-perbuatannya juga thayyib, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima amalan kecuali amalan tersebut adalah amalan yang thayyib. Amalan yang thayyib yaitu kata Syekh Al-Utsaimin, baik berupa cara mendapatkannya maupun jenis amalannya itu. Kedua-duanya harus thayyib sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah tersebut. Faedah yang berikutnya, faedah yang kedua dari hadis ini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Kamalullahi azza wa jalla fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi." Sempurnanya Allah Subhanahu wa taala fi dzatihi, pada zatnya. Allah Maha sempurna pada zatnya. Wa sifatihi, demikian pula sifat-sifatnya. Allah Maha sempurna. Wa af'alihi, dan juga perbuatan-perbuatannya. Wa ahkamihi, serta hukum-hukum ya Allah tentukan, itu semua sempurna. Hukum-hukumnya adalah hukum-hukum yang sangat sempurna. Sebagaimana zatnya sempurna, maka sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, demikian juga hukum-hukumnya, seluruhnya sempurna. Tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Berbeda halnya dengan manusia. Manusia tidaklah sempurna. Sehebat apapun dia, tidaklah sempurna. Yang namanya manusia, tidak ada kesempurnaan padanya, berbeda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, qala anna Allah taala ghaniyun 'anil khalqi fala yaqbalu illa at-thayyib. Sungguhnya Allah Maha ghani, tidak butuh, kaya terhadap makhluknya. Allah Maha kaya, tidak butuh terhadap amalan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Itu semua tidak menunjukkan bahwa Allah membutuhkan kita. Sama sekali Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai sekalian manusia, antum, kalianlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyyun hamid. Dan Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. jika Allah kehendaki. Allah sirnakan kalian dan Allah ciptakan makhluk-makhluk yang baru yang mereka taat kepada Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan lakukan hal itu. Tetapi subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hamba-hambanya untuk diuji. Allah menguji hamba-hambanya, siapa yang taat, maka itu kembalinya kepada dia, ketaatannya tersebut akan dia raih pahalanya. Dan siapa yang bermaksiat tidak mau taat, itu pun kembalinya kepada dirinya sendiri. Fala yaqbalu illa at-tayyib, sehingga Allah tidaklah menerima kecuali yang baik. Liqaulihi la yaqbalu illa tayyiban. Dialah tidak menerima kecuali yang baik. Fal amal alladhi fihi syirkun la yaqbaluhu Allahu 'azza wa jalla li'annahu laysa bi tayyib. Maka amalan yang terdapat padanya kesyirikan, tidak ikhlas dalam beramal, niatan dia tidaklah ikhlas murni untuk Allah, dia syirik dalam beramal, baik syirik akbar maupun syirik asghar, itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan tersebut. Wa kadza at-tasadduq bil mali al-masruq, demikian pula sedekah dengan harta curian. La yaqbaluhu Allahu li'annahu laysa bitayyib. Allah tidak menerima sedekahnya orang tersebut, karena sedekah itu dia dapat dari harta yang haram, bukanlah harta yang baik, sehingga Allah tidaklah menerima sedekahnya orang yang mengeluarkan sedekah tersebut dari harta curian. Wat tasadduq bil muharrami li'ainihi la yaqbaluhu Allah li'annahu laysa bitayyib. Demikian pula orang yang bersedekah dari jenis barang yang haram, dia sedekah memberi sesuatu yang haram, tujuannya sedekah, jenis sesuatu tersebut adalah haram, ini juga tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik keharaman itu dari sisi cara mendapatkannya ataupun dari sisi jenis barang tersebut, itu bukanlah perkara yang thayyib. Seperti seorang sedekah dia memberikan alat musik kepada temannya, dia niatkan itu sebagai sedekah, tidak boleh, tidak diterima oleh Allah. Atau dia memberikan khamr kepada temannya, yang mana jenis barang tersebut adalah barang yang haram, maka Allah tidak menerima sedekahnya orang ini, dikarenakan tidak dari perkara yang baik. Kemudian ar-rabi', faedah yang keempat, taqsimul a'mali ila maqbulin wa mardudin. Dalam hadis ini terdapat pembagian amalan ila maqbul, bahwa amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan yang diterima, maqbul, au mardud, wa mardud, dan yang kedua amalan yang tertolak. Jadi tidak seluruh amalan seseorang meniatkan untuk Allah tidak diterima, tidak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menerima amalan itu yang baik saja. Liqaulihi la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Fanufiya al-qabul yadullu ala thubutihi fima idha kana tayyiban. Di sini Allah menafikan, Rasul menafikan diterimanya amalan tersebut, maka menunjukkan adanya amalan yang diterima, yakni at-tayyib, penafian la yaqbalu, Allah tidak menerima amalan apapun. Kemudian ditetapkan setelahnya kecuali amalan yang baik. Di sini menunjukkan bahwa di sana ada amalan yang tidak diterima dan juga ada amalan yang diterima. Kemudian faedah yang kelima, Anna rusul alaihi mussalatu wassalam yu'marun wa yunhaun, bahwa para rasul alaihi mussalatu wassalam mereka juga diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang berlaku kepada umatnya itu juga dibebankan kepada rasul tersebut. Jika itu hukumnya adalah haram, maka haram itu mencakup rasul dan yang selainnya. Demikian pula jika itu suatu perkara yang wajib, maka rasul terkenai kewajiban tersebut sebagaimana halnya orang-orang yang mengikuti rasul. Liqaulihi inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang Dia perintahkan kepada para rasulnya. Menunjukkan para rasul juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kadzalika farrusulu alaihi musallatu wassalam akmalul ibadati 'inda Allah ibadati akmalul ibadi ibadatan lillahi 'azza wa jalla. Akmalul ibadi ibadatan lillahi 'azza wa jalla. Wa kadzalik, sekalipun seperti itu, farrusul alaihi musallatu wassalam, para rasul alaihi musallatu wassalam, mereka adalah akmalul ibad, hamba-hamba yang paling sempurna dalam hal beribadah kepada Allah azza wajal. Hamba yang paling sempurna dalam beribadah kepada Allah adalah para rasulnya yang Allah turunkan kepadanya wahyu. Mereka adalah orang pertama yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja perintahkan kepada mereka untuk taat, padahal mereka adalah orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah. Maka tentu selain mereka terkenai lebih perintah tersebut. Para rasul saja orang yang paling taat kepada Allah, Allah tetap memerintahkan mereka untuk terus melanjutkan ketaatannya itu. Maka tentu orang-orang yang selain para rasul. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu fil lail hatta tatawarram qadamahu. Hatta tatawarram qadamahu. Sehingga dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bangun salat malam hatta sampai tatawarram bengkak kedua kaki beliau. Menunjukkan sempurnanya ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling taat, paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beliau. Sehingga di malam hari beliau bangun untuk salat sampai bengkak kedua kaki beliau. Sampai-sampai Aisyah faqila lahu fi dzalik, dikatakan kepada beliau, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Innahu qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal engkau telah dihapus dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang sudah terjamin, sudah ma'sum, sudah dihapus oleh Allah dosa-dosa Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang lampau maupun yang akan datang sudah terhapus. Maka jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin mewujudkan syukurnya kepada Allah sehingga beliau melakukan sunnah-sunnah, melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai semalam beliau berdiri bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai kaki beliau bengkak. Semua itu beliau lakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan kita sekarang. Berbeda halnya dengan kita sekarang. Seseorang selalu mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia lupa kepada Allah, lupa dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling taat, terjamin dari dosa-dosa. Allah hapus dosa-dosanya, tetapi beliau tetap orang yang sangat tekun dalam beribadah. Semua itu dalam rangka mewujudkan syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, fal insanu minna, lihatlah seseorang dari kita, yanamu ila tulu'il fajri, dia tidur sampai terbit fajar, dia tidur sampai subuh, semalaman tidur dan tidak bangun sedikit pun dari malam harinya. Ma anna ni'amallahi alaina la tuhsa, padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita masih belum bisa mensyukurinya. Masih belum bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Allah memberikan kita nikmat keamanan. Allah berikan kita nikmat kekuatan, sehat. Allah berikan kita hidayah dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lain. Kemudian kita tidak mau bangun untuk bersyukur kepada Allah. Bangun salat, menghadap kepada Allah bersyukur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Demikianlah kebanyakan orang sekarang ini tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat hamba-hambanya yang malas. Allah melihat hamba-hambanya yang rajin. Dia bangun untuk salat. Setiap malamnya dia menyempatkan waktu untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah seorang hamba malu kepada Allah? Allah berikan kepada dia kenikmatan yang sangat banyak. Dan dia tidak bangun sedikit pun untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya. Allah memanggil hamba-hambanya. Siapa yang bertaubat beristighfar, maka aku man min mustaghfirin fa'aghfir lah, hal min ta'ibin fa'atub 'alaihi. Di setiap malam terakhir Allah selalu memanggil hamba-hambanya. Siapa yang bertaubat, maka aku beri taubat kepada dia, aku ampunkan dia. Hal min ta'ibin, adakah orang yang mau bertaubat, adakah orang yang mau beristighfar sehingga aku ampunkan dosa-dosanya. Hal min sa'ilin fa'uti, adakah orang-orang yang mau meminta, maka aku kabulkan. Setiap malam Allah memanggil hamba-hambanya dengan panggilan seperti ini. Dalam sebuah hadis dijelaskan, setiap malam Allah memanggil hamba-hambanya. Siapa yang berdoa, siapa yang memohon kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Tetapi ternyata kebanyakan manusia lalai. Lalai. Allah memanggilnya dalam keadaan dia terlelap tidur. Terlelap tidur, tidak mau menyempatkan sedikit waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana padahal nikmat Allah sangat banyak yang Allah limpahkan kepada hambanya tersebut, tetapi dia masih belum bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu hamba-hambanya. Allah melihat, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihat orang-orang yang bangun menegakkan salat untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui siapa yang sujud. Wa taqallubaka fis sajidin, mengetahui keadaanmu ketika engkau sujud. Taib qala, dan juga menunjukkan bahwa sempurnanya Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisah walaqad qama ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatu rijalin syabban wa ajizu ay yalhaquhu fi tahajjudihi. Dan ada tiga orang yang ikut salat tahajud bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka adalah orang yang masih muda. Tetapi mereka tidak kuat, tidak mampu untuk melanjutkan salat tahajud tersebut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan panjangnya salat beliau ketika salat tahajud. Padahal masih muda orang tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam kuat berdiri sampai bengkak akhirnya, tapi orang yang mengikuti beliau tidak mampu untuk mengerjakan sebagaimana Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan sempurna ya Rasulullah SAW dalam beribadah. Oleh karena itu, selama kita masih memiliki kekuatan, terlebih masih muda, masih ada kekuatan untuk beribadah kepada Allah, hendaknya kita untuk bersegera melakukan kesempatan tersebut. Karena seorang jika sudah tua, dia akan hilang kekuatan pada diri dia, tidak mampu lagi dia untuk beribadah sebagaimana ketika masa mudanya, tidak mampu lagi dia sholat sebagaimana masa mudanya, tidak mampu lagi dia untuk melakukan amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika dia masih muda. Tetapi ketika telah lewat waktu tersebut, dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Sudah tua, sudah lewat waktunya. Fahada sahabi al-jalil Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala qama ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin yatahajjad. Lihatlah kisah Hudzaifah ibn al-Yaman. Suatu ketika beliau tahajud bersama Rasulullah SAW di malam hari. Kemudian Hudzaifah bercerita, yaqul faqara surat al-Baqarah fakultu yarka'u indal mi'ah famadha hatta akmalaha fakultu yarka'u fashara'a fi surat al-Nisa'u akmalaha thumma shara'a fi surat Ali Imran akmalaha. Hudzaifah ibn al-Yaman ingin bergabung salat malam bersama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika itu membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah tidak selesai-selesai sampai terasa capek sudah Hudzaifah. Hudzaifah menebak mungkin Rasul berhenti pada ayat yang ke-100. Sepertinya Rasul akan ruku pada ayat yang ke-100. Tetapi masih lanjut. Sudah 100 ayat masih lanjut, belum ruku-ruku juga, belum ruku-ruku juga. Famadha hatta akmalaha. Sampai selesai surat Al-Baqarah. Satu rakaat Al-Baqarah selesai. Ketika sudah selesai, Hudzaifah mengira Rasul akan ruku. Tetapi Hudzaifah ibn al-Yaman salah. Ternyata Rasul belum ruku. Rasul masih melanjutkan membaca surat An-Nisa. Sampai selesai surat An-Nisa, masih belum ruku juga. Thumma syara'a, kemudian setelah selesai surat An-Nisa, Hudzaifah mengira akan ruku saat ini. Tetapi ternyata masih belum ruku juga. Membaca surat Ali Imran dan menyelesaikannya. Tiga surat yang sangat panjang dalam Al-Quran dibaca dalam satu rakaat oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Hudzaifah tidak kuat. Padahal wahuwa syab, padahal beliau waktu itu masih muda. Demikianlah sempurnanya ibadah Rasulullah SAW. Maka di sini juga menunjukkan bahwa orang yang mengajarkan kepada orang lain, seorang guru atau muallim, seorang yang sebagai pengajar mengajarkan untuk murid-muridnya perkara-perkara yang Allah perintahkan, seharusnya dia adalah orang yang pertama kali melakukan hal tersebut. Bukan hanya sekedar berucap, mengajak, berdakwah tanpa beramal. Lihatlah Rasulullah SAW, beliau memerintahkan sahabatnya untuk sholat, untuk rajin beribadah kepada Allah menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Maka Rasul adalah orang yang paling pertama, paling pertama beliau melakukan hal itu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin wa ra'a min tahajjudihi ma yatul. Juga hadis Ibnu Abbas, beliau salat bersama Rasulullah SAW di suatu malam dan beliau melihat tahajudnya Rasulullah SAW yang sangat panjang. Maka kesimpulannya, walhasilu anna ar-rusula ma'murun wa manhiyun wa annahum aqwamun nasi bi'ibadatillahi azza wa jal. Kesimpulannya bahwa para rasul, mereka juga diperintah, ditujukan kepada mereka perintah dan larangan. wa annahum, dan bahwa mereka aqwamun nasi bi ibadatillahi azza wa jalla, bahwa mereka para rasul adalah orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah azza wa jalla. Demikianlah keadaan para rasul, mereka lah orang yang paling pertama dalam melakukan beribadatan kepada Allah, orang yang paling pertama taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang keenam, annal mu'minina ma'murun manhiyun, bahwa para orang-orang yang beriman, orang yang beriman itu ditujukan kepada mereka perintah dan juga larangan, sebagaimana ditujukan perintah tersebut kepada para rasulnya. Wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, dan sungguhnya Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana apa-apa yang diperintahkan kepada para rasulnya. Wa kullama kana al-insanu aqwa imanan, dan semakin seseorang itu kuat imannya, kana aktsaru imtithalan, maka dia akan semakin taat li amrillahi azza wa jalla, taat dalam perintah-perintah Allah azza wa jalla. Semakin seseorang tinggi dan kuat iman dia kepada Allah, maka semakin banyak pula ibadah yang dia lakukan, semakin tinggi pula amalan ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wa idza ra'aita min nafsika hubutan, jika engkau lihat pada dirimu hubut, kemalasan, fi imtithalil awamir, dalam melakukan perintah-perintah Allah, fattahimha binaqsi imanin, maka tuduhlah dirimu, hati-hati, tuduhlah dirimu menunjukkan bahwa dirimu kurang iman. Wa sahih al-wada', maka perbaikilah kondisimu, qabla ayyastashri hadzal marad, sebelum penyakit ini berkembang, sebelum penyakit malas untuk beribadah ini berkembang. Seseorang di awal dia malas, jika dia tidak memperbaiki kemalasan ini, maka kemalasan tersebut akan semakin besar dan bertambah, sehingga dia akan semakin lalai dan jauh, semakin jauh. Demikianlah yang terjadi jika seorang sudah mulai menurun imannya, sudah mulai kurang peduli dengan akhirat, sehingga jika tetap tidak dia perbaiki kondisi dia ini, imannya tidak diperbaiki, maka yang terjadi adalah semakin menurun, dan na'udzubillah bisa menyimpangkan dia dari jalan yang benar. Maka hati-hati, kata Syekh, perbaikilah kondisi yang seperti ini, qabla an yastashri hadzal marad, sebelum berkembang penyakit ini, fata'jiz 'anil istiqamati fi ma ba'd, jika sudah berkembang penyakit kemalasan tersebut, malas untuk taat kepada Allah, jika sudah semakin besar berkembang penyakit yang seperti itu, maka sehingga engkau tidak mampu lagi untuk bisa istiqamah di jalan yang lurus ini di kemudian hari. Jika seorang sudah mulai malas dia dalam beribadah, malas dia untuk talabul ilm, malas dia untuk melakukan perkara-perkara yang bisa menambah iman dia, tidak peduli dengan kondisi keimanannya, maka apa yang akan terjadi bagi dia di akhirnya nanti membahayakan, menggugurkan istiqomah dia. Dia tidak bisa istiqomah dan di akhir hayatnya ditutup dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan. Wassallallahu wasallam mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.